Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat kesempatan untuk memperkuat keimanan, menambah ilmu yang bermanfaat, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah nikmat-nikmat yang jauh melampaui harta dunia dan kehidupan yang semu ini. Maka bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Khususnya pada hari ini, hari Jumat, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di Sayyidul Ayyam, di hari terbaik di sebuah pekan, dan parameter sebagaimana yang dijelaskan sebagian para ulama, maka maksimalkan hari ini dengan ibadah dan beramal soleh, hadirin. Dan memang rangkaian ibadah di hari ini cukup banyak dibanding hari-hari biasa. Dan jangan pernah lupa bahwa kita masih berada di bulan mulia, satu dari empat bulan haram, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Oleh karena itu, maksimalkan hari-hari ini. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di penggalan terakhir dari hadis Jabir. Dan penggalan terakhir ini luar biasa, hadirin sekalian. Tidak kalah dengan penggalan-penggalan sebelumnya. Mari kita simak bersama apa yang disampaikan dalam hadis Jabir ini, sebagaimana yang dimasukkan Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa'an Jabir, dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, kita masuk ke penggalan. Thumma yaqul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama, terhadap setiap muslim, setiap mukmin, dibanding dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dunya, wa man taraka daynan aw daya'a fa ilayya wa 'alayya. Ini luar biasa, hadirin. Kata Nabi SAW, aku ini lebih utama dibanding, atau aku lebih utama terhadap seorang mukmin dibanding dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Namun barang siapa yang meninggalkan hutang atau doya'a, doya'a itu tanggungan, diantaranya anak-anak yang enggak ada yang ngurus, yang kalau orang tuanya meninggal, anak ini jadi anak yatim, masih kecil, enggak bisa mandiri, terlunta-lunta. Fa'ilayya wa'alayya. Allahu Akbar. Maka urusannya diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Jadi sekali lagi hadirin, Nabi SAW bersabda, aku ini lebih utama terhadap seorang mukmin dibanding dirinya sendiri. Dibanding dirinya sendiri. Maka barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Dan barang siapa meninggalkan hutang dan tanggungan, maka diserahkan kepadaku dan aku yang akan menanggungnya, menyelesaikannya dan bertanggung jawab terhadap itu semua. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin, inilah profil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah profil dari sosok yang oleh pihak-pihak yang gak mengenal diri beliau itu dibully. Dikatakan tokoh teroris, dikatakan haus darah katanya, dikatakan kasar. Ada yang mengatakan pedofil. Kalimat-kalimat yang lancang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau. Saya lebih utama terhadap seorang mukmin dibanding dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta itu buat keluarganya, buat keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang, atau tanggungan, maka kembalikan ke saya dan saya akan menanggungnya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, hadis ini persis seperti sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Anda ingat surat apa, ayat apa? Surat apa, ayat berapa? Surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Sangat mirip. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibanding keutamaan diri mereka sendiri terhadap diri mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, ini keyakinan kita. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama, lebih harus diprioritaskan, lebih harus dinomorsatukan dibanding diri mereka sendiri. Dibanding diri mereka sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, apa maknanya ayat dan hadis yang berada di hadapan kita? Kata para ulama, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa beliau aqrabu ma lil insan. Mari kita lihat kembali ayatnya. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dekat dengan kita dibanding diri kita sendiri. Lebih harus diprioritaskan dibanding diri kita sendiri. Lebih harus diikuti dibanding keinginan diri kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak menentukan arah hidup kita dibanding diri kita sendiri. Dibanding semua pihak. Kalau udah pakai diri sendiri itu kan apalagi yang lain. Apalagi keluarga kita atau pasangan kita. Nabi yang paling berhak menentukan. Makanya dijelaskan sebagian para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Tabari, yakumu fihim bima yasha min hukmin fayajuzu dhalika alaihim. Nabi berhak menentukan sesuatu terhadap orang-orang beriman. Nabi SAW yang paling berhak menentukan arah hidup kita, menentukan aturan dalam hidup. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Do's and don'ts-nya itu Nabi SAW. Kita ke kanankah, kita ke kiri, atau kita jalan, kita tiarap, kita mundur. Nabi lebih berhak. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang lebih berhak menentukan apakah aktivitas ini kita lanjutkan atau kita istirahatkan atau kita beralih ke aktivitas lain. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kita lanjutkan bisnis kita, kita lanjutkan kerjaan kita, atau kita cari kerjaan lain? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak. Kalau seseorang berhak berhenti dari pekerjaannya tanpa ada alasan, tanpa ada alasan. Mas, kenapa resign? Tahu hati aku udah capek aja ngegelutin bidang ini, pengen cari suasana baru. Saya mau tanya, kalau ada orang beralasan begitu, dia dikatakan ekstrim gak sih? Enggak kan? Dia punya hak untuk itu. Dia punya hak untuk itu. Maka apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih berhak. Wong diri kita aja berhak kok. Enggak kayaknya aku harus istirahat sejenak nih, aku butuh aktivitas baru. Aku udah jenuh 25 tahun aku di bidang ini. Oke, saya hargai keputusan Anda. Kan begitu ya? Saya hargai keputusan Anda. Ya udah. Bahkan ada orang itu mengakhiri rumah tangganya seringkali tanpa ada alasan. Kenapa? Kenapa minta cerai? Atau kenapa menceraikan istri atau nuntut cerai dari suami? Hati aku udah gak bisa ngejalanin hubungan ini. Ada yang bilang, aku udah gak cinta lagi. Kayaknya hati ini gak bisa. Nah, kalau itu sering kita dengar dan mereka dan banyak pihak, tolong hargai keputusan saya karena ini saya yang jalanin, ini perasaan saya dan seterusnya kan. Maka Nabi lebih berhak dari itu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih berhak menentukan arah hidup kita, menentukan apa yang harus kita kerjakan dan jangan kita kerjakan. Mana yang boleh, mana yang gak boleh. Mana yang dilanjutkan, mana yang dipertahankan, dan mana yang dihentikan. Mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu diubah. Dan apakah diubah 180 derajat atau 90 derajat atau 45 derajat. Atau diubah 360 derajat. Oh, balik lagi dong itu. 360 derajat, balik lagi. Berarti dipertahankan. Hadirin Allah muliakan. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih berhak terhadap orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Dan lihat hadis kita, kita balik kepada hadis kita. Nabi SAW menyampaikan, ana aula bikulli mu'min min nafsihi. Aku lebih utama terhadap setiap mu'min dari dirinya sendiri. Hadirin, mungkin ada yang termenung, masa iya saya serahkan kepada pihak lain? Jadi masa iya hidup saya yang ngatur itu pihak lain? Arah hidup saya yang menentukan pihak lain. Aktivitas saya berdasarkan rekomendasi pihak lain. Apa iya akan berjalan mulus ke depan? Hadirin yang Allah muliakan, ini menariknya. Jangan samakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan manusia lain. Beliau berbeda. Beliau berbeda. Dan sebuah keberuntungan bagi kita jika hidup kita selaras dengan tuntunan, pola, dan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau yang atur, jika beliau yang men-setting semuanya, jika beliau memberikan guidance buat kita, aturan main buat kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena beliau yang terbaik. Beliau manusia yang paling sayang kepada kita, yang paling perhatian terhadap kita. Beliau menyampaikan ini bukan untuk menunjukkan arogansi, bukan untuk menjadi seorang pemimpin yang diktator, bukan agar umatnya terbelenggu, tapi justru beliau sampaikan ini karena beliau tahu kalau orang itu dibebaskan dan tidak memprioritaskan beliau, maka mereka gak akan dapat kebahagiaan dan hidup mereka akan berantakan secara ruh, secara jiwa, secara hati. Walaupun mungkin secara casing sukses, secara materi berhasil, tapi secara hati enggak. Dan beliau lakukan, beliau sampaikan ini bukan karena semena-mena, bukan karena egois, bukan ambisi untuk diikuti. Makanya kita lihat kelanjutan sabdanya. Barang siapa yang meninggalkan harta itu buat keluarganya, saya gak mau harta itu. Itu bukan urusan saya. Artinya saya gak mau mengambil alih. Saya gak ada ambisi untuk itu. Itu buat keluarganya. Itu buat keluarganya. Dia gak harus setor 10% buat saya atau 20% buat saya. Lihat keindahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun pihak lain, bayangin gak sih kalau ada pihak lain mengatakan hal itu kepada kita, saya ini lebih berhak terhadap diri kamu dibanding diri kamu sendiri. Lanjutannya apa kalau masalah harta? Ya saya dapat dong, kan saya lebih berhak. Kan gitu ya, alurnya kan gitu, alur komunikasi, alur kalau kita ketemu orang nih gitu loh, terus orang tuh bilang kita lagi sukses segala, atau kita lagi dapat uang atau lagi berhasil lalu dapat ini, terus orang itu kita kenal, terus dia bilang gini, jangan lupa ya, saya ini lebih berhak terhadap kamu dibanding diri kamu sendiri. Abis itu ada pun masalah harta itu, dalam hati kita, aduh, dia minta bagian lah. Dan alurnya tuh yang lebih, yang alur yang sering atau alur yang umum adalah bagi-bagi dong. Bahkan karena prolognya saya lebih berhak terhadap diri kamu, bukan hanya bagi-bagi. Kemungkinan dia minta di atas 50%. Lebih berhak 51 dong, 5149. Saya kan lebih berhak. 60-40 dong. Saya kan lebih berhak. 70-30 kan saya lebih berhak. 80-20 bahkan saya lebih berhak. Tapi yang menariknya Nabi SAW menyatakan, mari kita lihat hadisnya, saya lebih berhak terhadap seluruh mukmin dibanding dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta itu untuk keluarganya, Allahu Akbar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa bisa ini nih mind blowing banget. Orang tuh saya pikir mau minta bagian, enggak. Bukan itu isu Nabi SAW. Bukan itu. Bahkan sebaliknya, dan barang siapa meninggalkan hutang dan tanggungan, serahkan kepada saya dan akan menjadi tanggung jawab saya. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeda. Jadi enggak usah takut. Enggak usah merasa dibelenggu. Bayangkan, saya lebih berhak terhadap diri Anda. Jadi kalau Anda punya uang, itu buat Anda. Kalau Anda punya hutang dan Anda meninggal, Anda punya tanggungan, Anda punya anak-anak, mungkin Anda punya istri yang enggak bisa ngapa-ngapain, tanggungan-tanggungan tersebut akan jadi tanggung jawab saya. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Nabi rahmah hadirin. Sosok yang diutus sebagai seorang nabi, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Itu bisa berubah arah begitu ya. Saya lebih berhak pada terhadap diri Anda. Anda harus ikut keputusan saya. Saya punya wewenang untuk menentukan arah hidup Anda, menentukan aktivitas Anda. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh dimakan. Berikutnya, hartamu buat keluargamu. Hutang, tanggungan, kasih ke saya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Luar biasa jemaah. Nabi kita luar biasa. Gak ada egoisme, gak ada arogansi, gak ada ambisi menguasai harta umatnya. Padahal dengan, sekali lagi, dengan konsep di kalimat pertama, boleh bisa lakukan apapun. Boleh bisa lakukan apapun. Tapi beliau katakan, kembali ke diriku dan aku yang akan bertanggung jawab. Pemimpin sejati coba. Telah teladan sejati sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau memutuskan, ketika beliau mengarahkan kita, ketika beliau mengajak ke sunnah beliau, itu semata-mata untuk kebaikan kita. Itu semata-mata untuk kebaikan kita, dunia kita, akhirat kita. Beliau gak punya kepentingan dunia dalam masalah ini. Itu karena beliau sayang banget sama kita sallallahu alaihi wasallam. Itu karena beliau perhatian sama kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah firmankan tentang beliau dalam surat At-Taubah ayat 128. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittu, berat yang dirasa oleh beliau penderitaan kalian. Jadi kalau kalian menderita itu terasa, dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, beliau itu sangat semangat, sangat ingin kebaikan, keimanan, dan keselamatan bagi kalian. Gimana caranya umatnya selamat? Gimana caranya manusia dapat hidayah? Sampai beliau mau wafat pun beliau ingat umatnya, umati, mau wafat. Dalam kondisi sedang berat-beratnya, beliau ingat kita, hadirin, umati. Kita gak ingat sama beliau. Umati. Harisun alaikum, apa yang membuat kita selamat? Apa yang membuat kita bahagia? Itu Nabi sangat perhatian dan sangat berupaya untuk memperjuangkan hal itu semua. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan sangat belas kasihan, sangat belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman, sangat penyantun, belas kasih, penyayang terhadap orang-orang yang beriman sallallahu alaihi wasallam. Kepada umatnya, hadirin, jangankan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangankan kepada Umar bin Khattab, sahabat-sahabat terdekat, jangankan kepada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, kepada musuh dalam selimutnya, orang munafik, beliau berusaha sekuat tenaga menyelamatkan mereka, kan? Ketika Abdullah bin Uwai bin Salul, gembong yang munafik, meninggal, dan anaknya datang Abdullah ke Rasulullah SAW, lalu meminta agar pakaian beliau bisa dijadikan kain kafan ayahnya, beliau kasih, hadir. Padahal ini orang sangat benci dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari beliau tiba di Madinah sampai orang ini wafat, orang ini meninggal, bencinya minta ampun sama Nabi. dia yang memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia yang membuat makar di perang Uhud. Dia dia mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih semangat untuk memberikan kebaikan buat dia. Sampai ketika anaknya Abdullah minta agar Nabi mensolatkan, Nabi mau. Sampai akhirnya turun surat At-Taubah 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan janganlah engkau mensolatkan salah seorang dari mereka yang mati. Dan ini berlaku selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi. Ayat ini kan turun untuk atau ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dan Nabi tetap bersemangat untuk memberikan kebaikan sama dia. Ini musuh dalam selimut, musuh besar nomor satu nih, musuh nomor satu, musuh dalam selimut. Gimana caranya biar dia selamat nih? Masih mau didoakan. Apa arti sholat jenazah? Sholat jenazah artinya mendoakan. Kita sholat jenazah kan kita ada Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini musuh yang paling nomor satu, yang paling parah bencinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu perlakuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu pada musuh dalam arti yang memusuhi beliau, belum. Beliau rahmatan lil alamin, beliau adalah simbol kasih sayang kepada alam semesta. Tapi ini orang yang benci banget dengan Nabi SAW. Respon Nabi seperti itu, masa kita masih ragu menyerahkan segala urusan kita, segala arah kehidupan kita untuk diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana akal sehat kita? Beliau mendapatkan wahyu. Beliau manusia paling cerdas di dunia, beliau manusia paling bijak sedunia, beliau manusia paling matang sedunia, manusia yang paling memiliki sifat-sifat kebaikan terbaik di dunia. Beliau raufur rahim, beliau sangat penyayang kepada orang beriman, beliau sangat penyantun kepada kita. Beliau semangat untuk memberikan kebaikan kepada kita dibanding semangat kita memberikan kebaikan pada diri kita sendiri. Beliau merasakan berat ketika kita merasakan sakit, lalu kita gak mau urusan kita diserahkan ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemana akal sehat, hadirin? Lalu berikutnya, kemana iman? Kita gak mau diatur dengan sosok yang mengatakan kalau dia meninggalkan harta itu buat keluarganya, dan kalau dia meninggalkan hutang dan tanggungan kembalikan kepada saya, dan saya akan menanggung dan bertanggung jawab kepada dia, menanggung dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut, terus kita mau kasih siapa urusan kita? Kalau kita gak mau kasih sosok seperti ini, diri kita yang ngurus. Emang diri kita selevel itu? Jangankan ngurus ngawasin orang, ngirusin diri kita gak benar. Jangankan nanggung urusan orang, seringkali kita masih bergantung sama orang lain. Terus enggak, gue bisa ngurus diri gue sendiri. Lo biaya kuliah Anda aja masih ditanggung orang lain. Sosok ngurus diri sendiri. Udah nikah aja semua masih dikasih orang tua. Udah nikah. Terus kamu diatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada ngatur diri kita, kita ngatur diri kita yang gak bisa. Jangankan ngurusin orang, ngurusin anak aja kita gak bisa seringkali. Pernah anak kita nih, kita gak bisa ngurusin dia, kita telantarkan dia. Terus enggak. Emang zoluman jahulah manusia itu, zolimnya minta ampun dan bodohnya kelewatan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin nggak sih kalau ada profil gitu, orang paling, misal orang paling cerdas di Indonesia, paling baik di Indonesia, terus care minta ampun dan seterusnya. Jadi bukan hanya terbaik, dia juga tercerdas, dia ngerti konsep hidup. Terus dia nawarin kita, siaturin ya kehidupan Anda biar balance, biar nyaman dan seterusnya. Kira-kira kita mau gak? Berapa saya harus bayar? Enggak perlu dibayar kok. Kamu berubah jadi orang baik saja, saya udah senang. Diaturin gitu. Jangankan kehidupan yang sangat kompleks, kita punya bisnis, ada advisor bisnis terbaik di Indonesia. Jago banget, dia paling ngerti tentang bisnis. Tangan dinginnya setelah taufik dari Allah udah terbukti. Ada ratusan bahkan ribuan orang sukses dengan bisnisnya masing-masing. Terus dia datang ke kita, dia bilang, mau gak saya aturkan bisnis Anda? Kira-kira kita tolak? Itu baru level Indonesia, dan itu baru skop satu kotak kehidupan bisnis. Ini sosok yang mengerti kehidupan, kunci kebahagiaan dunia akhirat itu. Beliau jembatannya antara kita dengan Allah. Beliau utusannya. Utusan. Beliau paling cerdas, beliau paling baik, beliau paling penyayang di antara seluruh manusia. Lalu beliau ingin mengarahkan kita, bahkan berjuang untuk mengarahkan kita. Lalu kita bilang, enggak, saya bisa urus diri saya sendiri. Enggak, pakai konsep saya, pakai pengalaman. Apa sih prestasi kita masa lalu? Hadirin yang Allah muliakan, itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini kita bisa mengerti mengapa para sahabat begitu mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat di perang Uhud itu jadi tameng hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa yang ada dalam hati para sahabat lebih baik saya yang terluka daripada Nabi yang terluka Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih baik saya mati dibanding Nabi yang wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beginilah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan para sahabatnya. Siapa yang gak luluh hadirin? Kalau mengenal ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang gak luluh? Siapa yang gak meleleh? Siapa yang gak bersimpuh nurut kalau benar-benar mengenal dan hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita baca sirah beliau aja, baca penggalan ini berkaca-kaca mata kita, ini nangis, ini cuma baca. Gimana kalau hidup bersama sallallahu alaihi wasallam? Itu alasan kenapa Umar merelakan setengah hartanya dikasih Nabi SAW. Karena begini profilnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya karena gak ada keraguan lain. Barang siapa yang punya harta, buat keluarganya. Barang siapa yang punya hutang, tanggungan, kasih ke saya. Hadirin, antum, kita punya bos kayak begitu, punya pemimpin kayak gitu, gimana perasaan kita? Kita bilang, mungkin bos saya kerja sama bos seumur hidup deh bos. Bos ke kanan, kanan, kiri, kiri deh. Karena kita lihat sendiri dengan kedua mata kita, gimana baiknya ini orang. Mungkin pas usahanya Allah uji dengan kebangkrutan, terus dia bilang, oke, saya bebaskan kalian, saya gak bisa gaji kalian lagi, silahkan kalian kalau ingin ke tempat lain. Mungkin kita bilang, enggak, saya mau sama Anda, saya mau sama Bapak, saya gak bisa gaji, gak apa-apa. Mungkin kita bisa bilang, ini saat bos senang, kita senang. Bos susah, masa saya tinggalkan? Kita susah dan senang bareng-bareng. Karena bosnya begitu. Itu baru bos ya. Manusia biasa, kullu bani adam khata. Ini gimana Nabi kita salah-salah? Itu alasan kenapa para sahabat rela berhijrah. Ikut Nabi. Mereka tinggalkan harta mereka di Mekah. Mereka tinggalkan properti mereka di Mekah, mereka tinggalkan tanah mereka di Mekah, mereka tinggalkan segala macam di Mekah hanya mau membawa diri dengan Nabi kita SAW. Itu alasan kenapa ketika Nabi SAW sampaikan kepada Abu Bakar, aku sudah diperintahkan untuk berhijrah, responnya cuma satu kalimat, suhba ya Rasulullah, saya dampingi ya Rasulullah, saya dampingi ya Rasulullah. Gak ada macam-macam, saya dampingi. Karena mereka mengerti, bukan hanya mengerti, mereka hidup dengan sosok seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang gak punya kepentingan pribadi dan gak tertarik dengan segala unsur duniawi. Bahkan berupaya untuk menanggung tanggungan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang hutang siapa, yang bayar siapa, kan gitu kita. Enak banget, yang hutang siapa, yang suruh bayar siapa. Kalau ada yang punya hutang, saya akan bayar sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah konsepnya, ikutilah pola beliau, ikutilah ibadah yang beliau tuntunkan, ikutilah konsep keimanan yang beliau sudah ajarkan kepada kita. Dan jangan buat konsep yang baru, jangan buat ibadah yang baru, jangan buat keyakinan yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini membuat kita semakin berusaha untuk mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan semakin semangat mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.